Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwanil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan insyaallah pembahasan kita dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Kita masih dalam pembahasan tafsir juz amma, tafsir juz yang ke-30. Selesai dari penjelasan tafsir surat An-Nazi'at. Sekarang kita masuk pada surat yang berikutnya yaitu surat Abasa. Qala Allah tabaraka wa ta'ala A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yadhakkaru fatanfa'ahu adh-dhikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى عَبَسَ وَتَوَلَّى. Dia bermuka masam dan berpaling, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى, karena datang kepadanya seorang yang buta, yaitu Abdullah ibnu Ummi Maktum. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka, tahukah kamu, barangkali dia, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, yazzakka, barangkali dia mau membersihkan dirinya dari dosa, ya, yaitu mau mempelajari agama, mau menimba ilmu. Aw yadhakkaru fatanfa'ahu dhikra, atau dia mau mengambil atau mendapatkan pengajaran, mau menuntut ilmu, kemudian pengajaran tersebut bermanfaat baginya. Amma man istaghna, adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, yaitu orang musyrik, pembesar Quraisy ketika itu, fa'anta lahu tasadda, maka engkau melayaninya, memperhatikannya. Wa ma 'alaika alla yazzakka, padahal tidak ada dosa atasmu apabila orang kafir tersebut tidak membersihkan dirinya, yaitu tidak beriman. Tidak ada dosa atasmu kalau orang kafir tersebut tidak masuk Islam. Karena tugas seorang nabi hanya menyampaikan. Wa amma man ja'aka yas'a, adapun orang yang datang kepadamu dengan bersegera, ya, bersemangat, antusias, bersungguh-sungguh, ya, wahuwa yakhsha, dan dia takut kepada Allah, fa anta anhu talaha, tetapi engkau malah talaha, mengabaikannya. Naam. Ayat-ayat ini merupakan teguran dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Ya. Kita langsung saja pada penjelasan Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala. Qala Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, sababun nuzul hadhil ayatil karimah. Sababun nuzul hadhil ayatil karimat annahu jaa'a rajulun minal mu'minin a'ma yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa yata'allamu minhu. Sebab turunnya ayat-ayat yang mulia ini adalah bahwa datang kepada beliau seseorang dari kalangan kaum mukminin yang dia adalah seorang yang buta, yaitu Abdullah bin Ummi Maktum, ya. Orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam, ya. Termasuk ashabul as-sabiqunal awwalun, ya. Orang yang pertama-tama masuk ke dalam Islam. Beliau termasuk dari kalangan muhajirin, ya. Dan di Madinah beliau menjadi muadzinnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau menggantikan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi imam salat ketika Nabi safar, ya. Ini sahabat yang mulia, sahabiyun jalil, ya. Abdullah bin Ummi Maktum. Datang seseorang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam, seorang yang buta, yas'alun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, yang dia hendak bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang perkara-perkara agama dan ingin belajar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Wa ja'ahu rajulun minal agniya, dan juga datang kepada beliau sallallahu alaihi wasallam seseorang dari kalangan agniya, orang kaya, tokoh dan pembesar Quraisy, ya, ketika itu. Wa kana sallallahu alaihi wasallam harisan ala hidayatil khalq, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau orang yang sangat semangat, bersungguh-sungguh dan antusias untuk memberikan hidayah kepada makhluk. Yes. Beliau orang yang paling semangat untuk mengajak orang masuk ke dalam Islam. Yes. Sehingga beliau berpandangan ini kesempatan. Yes. Apalagi ini pembesar Quraisy. Yes. Tokoh. Yes. Beliau bersemangat dan ingin agar tokoh ini masuk ke dalam Islam. Yes. Bersamaan dengan itu datang Abdullah bin Ummi Maktum, ya, ingin belajar kepada beliau, meminta bimbingan beliau. Kemudian Nabi SAW cenderung dan condong lebih memperhatikan seseorang yang kaya tadi, yang masih musyrik, ya, karena beliau berharap orang ini masuk ke dalam Islam, ya. Dan beliau ketika itu mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum atau seorang yang buta itu. Famala sallallahu alaihi wasallam wa asgha ila al-ghani wa sadda 'anil a'ma al-faqir. Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih cenderung atau condong dan lebih memperhatikan kepada orang yang kaya tadi. Dan beliau berpaling dari seorang yang buta yang fakir itu. Ya. Naam. Raja'an li hidayati dzalikal ghani, karena beliau berharap, ya, orang kaya tersebut yang masih musyrik, yang masih kafir, mau masuk ke dalam Islam. Wa tama'an fi tazkiyatihi, ya, dan beliau ingin orang tersebut membersihkan dirinya dari kesyirikan. Fa'atabahu Allahu bihadzal 'itab al-latif. Kemudian Allah tegur nabinya dengan teguran yang lembut ini. Ya. Faqal, Allah berfirman, abasa, dia bermuka masam. Ai fi wajhihi, yaitu pada wajahnya bermuka masam. Ya. Watawalla, dan berpaling, fi badanihi, dengan badannya. Li ajli maji'il a'malahu, karena datangnya seorang yang buta kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Ya. beliau sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bersemangat ya, mendakwahkan agama, mengajak orang masuk ke dalam Islam ya. Ketika beliau na'am di majelis ya, dengan pembesar kufar ya, Quraisy ketika itu, beliau berharap agar mereka mau masuk ke dalam Islam. Bersamaan dengan itu datang seorang yang buta, Abdullah bin Ummi Maktum, datang kepada beliau ingin meminta bimbingan, ingin belajar kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi beliau ketika itu nah, lebih memperhatikan ya, orang-orang kaya yang kafir itu, dengan harapan mereka mau masuk ke dalam Islam. Dan bukan juga Nabi SAW mengabaikan atau berpaling dari Abdullah bin Ummi Maktum karena benci kepada Abdullah bin Ummi Maktum, bukan ya. Beliau mengabaikan Abdullah bin Ummi Maktum karena beliau berpikir kalau Abdullah bin Ummi Maktum nanti ada waktu lain ya, ada waktu lain nah, untuk belajar, untuk taklim dan seterusnya nah. Sedangkan beliau sekarang senang berhadapan dengan orang-orang tokoh atau pembesar-pembesar Quraisy ya. Namun keadaan seperti ini pun nah, ditegur oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah menegur beliau sallallahu alaihi wasallam dengan teguran yang lembut. Abasa wa tawalla. Dia bermuka masam dan berpaling. Tsumma dzakara al-fa'idata fil iqbal alaihi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan faedah jika lebih menyambut orang yang buta tadi daripada lebih memperhatikan orang-orang kafir, pembesar atau orang kaya tersebut. Faqala, Allah berfirman, wa ma yudrika la'allahu ay al-a'ma yazakka. Tahukah kamu ya, barangkali orang yang buta tadi ya, dia mau membersihkan dirinya, ay yatatahharu anil akhlaqir radhilah wa yatasifu bil akhlaqil jamilah, yaitu dia mau mensucikan dirinya dari akhlak yang buruk. Dan dia mau bersifat dengan akhlak-akhlak yang terpuji. Ya. Nah, karena ini awal-awal Islam, awal-awal Abdullah ibnu Ummi Maktum masuk ke dalam Islam. Namanya awal-awal. Nah, masih belum banyak ilmu yang didapatkan. Ya. Semakin bertambah ilmunya, semakin baik akhlaknya. La'allahu yazakka. Barangkali dia mau membersihkan dirinya, yaitu membersihkan dirinya dari akhlak yang buruk dan bersifat dengan akhlak yang terpuji. Aw yadhakkaru fatanfa'uhu dzikra, atau dia ingin mengambil pelajaran, dia ingin mendapatkan pengajaran, mendapatkan taklim. Fatanfa'uhu dzikra, kemudian pengajaran tersebut bermanfaat bagi dia. Ya. Artinya Abdullah bin Ummi Maktum ini mau serius belajar agama. Ayatadzakkaru ma yanfa'uhu wa yantafi'u bitilka dzikra. Itu dia mau mendapatkan pengajaran yang bermanfaat baginya ya, sehingga dia bisa mengambil manfaat dari pelajaran-pelajaran tersebut. Wa hadhihi fa'idatun kabirah, dan ini adalah faedah yang besar. Ya, faedah yang besar. Wa hiyal maqsudatu min bi'satir rusul wa wa'dil wa'ad wa tadzkiril mudzakkirin. Dan inilah maksud serta tujuan diutusnya para rasul. Ya. Dan ini maksud dan tujuan nasihat orang-orang yang memberi nasihat. Ya. Dan peringatan orang-orang yang memberi peringatan. Ya. Fa iqbaluka 'ala man jaa'a bi nafsihi muftaqiran lidzalika muqbilan huwal alyaqul wajib. Engkau lebih menyambut ya, orang yang datang dengan sendirinya ya, karena butuh na'am dengan ilmu ya, mukbilan huwal alyak alwajib, dialah yang paling pantas dan yang paling wajib untuk disambut, untuk diperhatikan, sehingga orang yang buta inilah yang semestinya lebih diperhatikan, ya. Nah, daripada seorang yang kafir tadi, ya, yang kaya tadi. Wa amma tasaddika wa ta'arrudika lil ghani al mustaghni alladhi la yas'alu wa la yastafti li'adami rugbatihi fil khair ma'atarkika man ahammu minhu fa innahu la yanbaghi lak. Adapun engkau melayani atau lebih memperhatikan orang yang kaya tadi, ya, yang dia merasa dirinya serba cukup, ya, yang dia tidak mau meminta bimbingan, yang dia tidak mau meminta fatwa, ya, karena memang dia tidak menginginkan kebaikan, tidak ada semangat untuk mendapatkan kebaikan, ya. Jika engkau meninggalkan orang yang lebih penting, orang yang lebih butuh daripada orang kaya tadi, ya, fa innahu la yanbaghi lak, maka ini tidak pantas bagimu, ya. Nah, ini teguran dari Allah Azza wa Jal kepada nabinya alaihi salatu wassalam. Tidak pantas bagimu untuk lebih mementingkan orang yang kaya tadi, pembesar tadi, ya, yang dia na'am tidak menginginkan kebaikan, yang dia tidak meminta bimbingan dan seterusnya. Kemudian engkau meninggalkan seorang yang mau meminta bimbingan kepadamu ini, ya, maka ini tidak pantas bagimu. Fa innahu laisa 'alaika alla yazakka. Karena sesungguhnya bukan kewajibanmu, ya, atau tidak ada dosa atasmu, ya. Tidak ada dosa atasmu, tidak ada celaan atasmu kalau orang kaya tadi, yang kafir tadi, tidak membersihkan dirinya dari kekufuran. Falau lam yatazakka falasta bimuhasabin ala ma amilahu minasyarr. Kalau orang yang kaya tadi, yang kafir tadi, tidak membersihkan dirinya dari kekufuran, yaitu tidak masuk Islam, maka engkau tidak akan dihisab atas kejahatan yang dia lakukan. Fadalla ala hadza, fadalla hadza ala alqaidatil masyhurah. Dan ini menunjukkan kepada kaidah yang masyhur, kaidah yang sudah sangat dikenal di sisi para ulama dan para penuntut ilmu. Apa kaidahnya? Annahu la yutraku amrun ma'lum li amrin mauhum. Ya. Bahwasanya tidak boleh meninggalkan perkara yang sudah jelas, yang sudah jelas, ya, nah, manfaatnya, ya, sudah jelas kemaslahatannya, li amrin mauhum. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, ya, karena lebih mengutamakan sesuatu yang mauhum, sesuatu yang masih belum jelas, yang masih perkiraan. Nah, ini enggak boleh. Enggak boleh meninggalkan sesuatu yang sudah jelas, ya, karena lebih mengutamakan sesuatu yang masih mauhum, yang masih diperkirakan. Wala maslahatun mutahaqqiqatun limaslahatin mutawahhamatin. Dan tidak boleh meninggalkan sesuatu yang kemaslahatannya sudah pasti, sudah jelas, ya. Naam, kemudian mengutamakan kemaslahatan yang belum jelas, ya, yang masih naam diduga-duga dan dikira-kira. Tidak boleh meninggalkan sesuatu yang kemaslahatannya sudah jelas, sudah pasti, nah, karena sebab kemaslahatan yang belum jelas. Ya. Artinya, sesuatu yang sudah maklum lebih diutamakan. Nah, gak boleh ditinggalkan, karena sebab sesuatu yang belum jelas, yang masih perkiraan. Dan tidak boleh meninggalkan kemaslahatan yang sudah pasti, sudah jelas, ya. Nah, kemudian lebih mengutamakan kemaslahatan yang belum jelas. Ya, ini enggak boleh. wa annahu yanbaghi al-iqbalu ala talibil ilmi al-muftaqir ilayhi al-haris alayhi azyad min ghairihi. Dan seyogianya, kata Syekh, seyogianya menyambut dan melayani talibul ilmi, penuntut ilmu yang dia butuh kepada ilmu, yang bersungguh-sungguh ingin menuntut ilmu, ya, azyad min ghairih, yang lebih semangat daripada yang lainnya. Nah, selesai dari penjelasan Syekh As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Nah, intinya dalam akhir penjelasan beliau menyebutkan ini, seyogianya lebih mementingkan penuntut ilmu, ya. Nah, daripada apa, mendakwahi orang kafir. Nah, orang yang kafir cukup disampaikan, ya, diajak ke dalam Islam. Jika mau masuk ke dalam Islam, alhamdulillah. Jika tidak, nah, tidak ada dosa atas kita, karena tugas seorang nabi atau tugas seorang dai adalah hanya sekedar menyampaikan hidayah biadillah, hidayah di tangan Allah Azza wa Jal. Nah, sehingga ketika berhadapan dengan orang kafir cukup menyampaikan dan mengajak, setelah itu sudah. Dan lebih fokus, lebih memprioritaskan para penuntut ilmu, kaum muslimin yang sudah masuk ke dalam Islam, yang mau belajar agama, ya. Nah, mereka harus lebih diperhatikan, lebih difokuskan untuk diberikan bimbingan, diberikan ta'lim dan seterusnya. Nah, sebagaimana ini yang juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Setelah atau ketika menjelaskan ayat-ayat tadi, ya, Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala berkata dalam tafsirnya, ya, wa fi hadza dalilun 'alal ihtimam bil muslimin wa ta'limil muslimin wa amma da'watul kuffar fayakfi fiha al-balagh idza bulighu fa in qabilu walhamdulillah wa in lam yaqbalu fa hadza raji'un ila Allah 'azza wa jalla wa huwa a'lamu bihalihim. Di dalam ayat-ayat ini terdapat dalil, ya, nah, perhatian terhadap kaum muslimin, itu lebih perhatian terhadap kaum muslimin dan mengajarkan ajaran agama kepada kaum muslimin. Adapun mendakwahi orang-orang kafir, maka cukup menyampaikan saja kepada mereka. Apabila mereka sudah disampaikan tentang Islam ini, sudah diajak masuk ke dalam Islam, jika mereka menerima walhamdulillah, jika mereka tidak menerima, maka itu kembali kepada Allah Azza wa Jal. Allah yang lebih mengetahui dengan keadaan mereka, dan Allah Maha mengetahui siapa yang paling pantas untuk masuk ke dalam Islam. Nah, kemudian juga kata beliau, alaina an nu'allima man aslam wa man yuridul ilma alaina an nushbi'a ragbatahu fi dhalik. Hendaknya kita mengajarkan ajaran agama ini kepada orang yang sudah masuk ke dalam Islam dan orang yang menginginkan ilmu, ya. Artinya kita lebih semangat dan lebih bersungguh-sungguh untuk mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu yang serius, ya, yang antusias, ya. Hendaklah kita memuaskan keinginan mereka dalam hal tersebut. Wa fi hadhihi qissah fa hadhihi qissatun 'azimatun yustafadu minha annal ihtimama bil muslimin wa syu'unil muslimin tathbitun lil iman tathbitul iman fi qulubihim wa nashrul ilmi fihim fa innahu aula min mutaba'atil kuffar wal iktsar min da'watihim wa tiqrari da'wati ma'ahum wa hum la yarghabuna hadza. Kata Syekh hafizahullahu ta'ala, di dalam ayat-ayat ini terdapat kisah yang agung yang bisa diambil faedah darinya, bahwa apa, perhatian terhadap kaum muslimin dan urusan-urusan kaum muslimin ini dapat mengokohkan keimanan di dalam hati mereka. Artinya serius mengajari mereka tentang ilmu agama, ini akan mengokohkan keimanan mereka. Dan menyebarkan ilmu di tengah-tengah kaum muslimin, ini lebih aula ya, daripada memperbanyak dakwah kepada orang-orang kafir. Wahum layar kubun hada. Dalam keadaan mereka, orang-orang kafir tersebut enggan untuk masuk ke dalam Islam. Nah, artinya jangan sampai tersibukkan dengan dakwah ya, atau mendakwahkan agama terhadap orang-orang kafir, kemudian mengabaikan apa? Memberikan pelajaran dan pengajaran kepada kaum muslimin, terkhusus para penuntut ilmu yang mereka serius dan antusias dalam talabul ilmi. Naam. Baik, selesai dari tafsir surat Abasa dari ayat 1 sampai ayat yang ke-10 ya. Naam. Wallahu taala a'lam bis-shawab, naktafi bihadzal qadar. Kita cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Faddalu.